بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا مولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه ولا حول ولا قوة إلا بالله. Syarat yang ketiga, sahnya menjadi makmum kepada imam. An ya'lama binti galati imamihi. Hendaknya si makmum ya'lam, mengetahui, walaupun dengan don, walaupun tidak secara yakin seperti melihat, dengan perpindahan imam dari rukun ke rukun itu harus diketahui sebelum memulai imam rukun yang ketiga daripada rukun sholat, yaitu takbiratul ihram. Kenapa? Supaya benar-benar ada mutaba'ah, ngikuti si imam itu makmum. Kalau enggak ketahuan ingin digolat imami, ya repot. Man biotik. Man biotik. Makmum ini bisa mengetahui intigalat imami dengan apa? Pertama bisa dengan ru'yatul imam, mengetahui imam, kelihatan imamnya, udah jelas dah itu. Atau ru'yat ba'dil makmumin, melihat sebagian makmum. Nah, dia ada di shof terakhir, ada 1000 shof mungkin gak ketahuan gerakan daripada si imam, gerakan makmum yang dibukanya kan bisa melihat sebagian makmum. Atau mendengarkan suara lewat speaker dari si imam, Allahu Akbar, Allahumma hamidah misalnya. Atau mendengarkan suara muballigh, orang yang menyampaikan. Bilalnya kalau orang sekarang, Allahu Akbar, Allahu Akbar, dengar muballighnya pas listriknya mati atau enggak ada listrik waktu itu. Sautul muballigh murtafi, suaranya yang muballigh itu sangat tinggi misalnya. Lu muballighnya ini enggak salat. Ruku. Itidal, walaupun si muballigh adalah bukan musallin. Enggak ada masalah. Tapi dengan catatan muballigh itu adli riwayah. Riwayatnya harus bisa diterima, bukan orang fasik. Ya. Atau dia meyakini, kalau tidak adul riwayah, sidgahu, dia meyakini kejujuran daripada si muballigh. Ada muballigh. Mari ngono, si muballigh misalnya tidak ada. Misalnya mau kencing atau apa, belit nguyuh ya. Bagaimana? Kalau tidak bisa diharapkan kembalinya muballigh itu sebelum berlalunya imam dengan rukun, dua rukun fi'li, ya, maka wajib mufarogoh itu si makmum. Kenapa? Enggak sah jadi makmum kalau tidak mengetahui intigalatul imam. Paham ya? Jadi kalau muballighnya enggak ada, kalau tidak bisa diharapkan auduhu gobla mudi yuruknen, sebelum kembali dua rukun, maka wajib bagi si makmum untuk mufarogo. Kenapa? Karena syaratnya harus mengetahui intigalatil imam. Enggak tahu dia yang intigalatil imam. Yang berikutnya syaratnya adalah untuk supaya sah mengikuti gerakan si imam, an yastami'a, imam dan makmum bersatu, berkumpul di masjidkah atau di luar masjidkah, atau yang satu di masjid yang lain ada di luar masjid, harus berkumpul. Cuma ada perbedaan, kalau di masjid dengan di luar masjid ada perbedaan. Kita bahas yang di masjid dulu. Fi masjidin, di masjid misalnya. atau di luar masjid. Tapi di masjid atau di masjid yang saling berhubungan. Nih. Masjid itu enggak harus hitungannya per kampung. Walaupun dempet masjid dengan masjid, itu dianggap satu masjid asal ada penghubung antara masjid yang satu dengan masjid yang lain. Terbuka. Paham ya? Ah, pintunya terbuka. Misal si A mewakafkan masjid, sampingnya juga tanahnya diwakafkan untuk masjid. Ini namanya masjiden. Ini ada bangunan masjid, ini bangunan masjid, kemudian didodol. Ini namanya masjiden mutala sigen. Kalau perlu ada 4 masjid, ya masjid mutala sikoh namanya. Hah? Baik. Kalau masjidnya itu berdampingan dan mutanafidah, artinya tanafadat abwa-abwa, pintunya tadi itu terbuka antara masjid dan masjid ini jadi satu, maka dihukumi seperti satu masjid. Paham ya? Lu adanya sendiri-sendiri, walaupun adanya sendiri-sendiri, enggak ada masalah. Lah kalau ada di masjid, enggak ada ukuran tertentu. Masjidnya gedenya 10 kilo. Sah. Paham ya? Kalau di masjid atau di beberapa masjid yang dijadikan satu, maka dinyatakan sah. Tashihus shalah. Wa in ba'du til masafah jiddan. Walaupun masafahnya, walaupun jarak antara imam dan makmum sangat jauh, enggak ada masalah. Atau misalnya ini enggak bisa anu berbeda tempat. Maksudnya apa? Makmumnya di dalam sumur, imamnya di atas menara. Tapi ada di satu masjid ya. Hah? Maka tetap dinyatakan sah. Hah? Maka dinyatakan tetap sah. Loh, pintunya ini ditutup. Enggak ada masalah ditutup. Dikunci enggak ada masalah. Yang penting tidak boleh ditasmir. Kalau sudah dipaku, lah itu berarti enggak bisa dah. Nah, kenapa? Karena enggak wajar kalau dikunci itu masih bisa dibuka, masih wajar. Keluarnya masih wajar. Tapi kalau sudah dipaku enggak wajar, dodol-dodolan itu. Nah, itu harus dijebol itu. Nah, itu enggak benar. Nah, karena itu dikatakan di sini walaupun itu pintu ditutup, hukumnya tetap sah asal masih dalam lingkungan masjid. Dengan catatan apa? Imkanul murur al-adi. Memungkinkan jalan yang biasa, jalan yang wajar. Ini enggak ada pintunya kecuali jendela ada di atas. Jadi kalau misalnya mau sampai kepada imam si makmum ini bisa cuma ngeloncat. Nah, ndak imkanul murur al-adi itu. Tidak memungkinkan untuk jalan yang wajar itu. Paham ya? Ono anjloke, ono menee. Tapi kalau tangga, nah itu imkan murul adi, itu jalan biasa bisa. Wajar itu. Paham ya? Apalagi pakai lip, imkan murur itu al adi. Ya, yang dikatakan itu adalah menjadi biasa seorang yang jalan begitu. Wajar. Ah. Loh, tapi ini tangganya ada di belakang kita. Kita ada di muka, seperti masjid sekarang tangganya ada di belakang. Tidak ada masalah kalau untuk di masjid, mau ke belakang, mau ke samping, in itof atau izwiror, tidak ada masalah. Yang penting ada daerah masjid. Mau di atas, mau di bawah, yang penting tidak terpaku. Dan dinyatakan mururnya, jalannya menuju ke imam tadi itu adalah dengan jalan yang wajar, bukan tidak wajar. Hah? Sekarang yang satu di dalam masjid, yang di luar, yang satu ada di luar masjid. Kalau yang satu di dalam masjid, yang satu di luar masjid, harus mengetahui integral imam. Oh, ada speakernya, enggak ada masalah. Berarti dihitung mulai pintu masjid sampai ke orang yang mengikuti imam yang ada di dalam masjid tidak boleh lebih daripada 300 dirok. Dihitung mulai batas daripada masjid. Nah, kalau di luar masjid, hitungannya adalah 300 dirok. Dulu tidak ada meter, pakai dirok. Dirok dengan tangan manusia yang normal, bukan yang pendek, bukan yang terlalu tinggi. Allah alam satu dirok kira-kira 60 senti. Nah, kira-kira 60 senti. Nah. Kemudian syarat berikutnya, hendaknya antara imam dan makmum ini tidak ada penghalang. An la yahula bainahuma ha'il yamna'ul istitrab. Tidak ada penghalang antara imam dan makmum yamna'ul istitrab yang bisa mencegah untuk sampainya makmum kepada imam. Tadi sudah sebagian diterangkan. Atau yamna'ur ru'ya yang bisa mencegah daripada melihat imam. Atau yamna'u ru'ya man khalfahu, atau mencegah melihat daripada si makmum yang mengikuti imam. Misal nih, enggak ada muballigh. Kemudian ada pintu tapi ditutup. Kita tidak bisa melihat imam, baik dari celah atau dari dinding atau dari kaca, gerakan imam kita tidak tahu. Walaupun dalam masjid, ya man, tidak bisa, tidak sah kalau begitu. Kenapa? Karena tidak ya'lam intigalatil imam, tidak mengetahui gerakan imam. Antara imam dan makmum 300 dirok atau kurang dari 300 dirok. Cuma ada jalan raya, banyak bis, truk. Lah ini apakah tidak menjadi ha'il untuk istitrok? Apakah tidak jadi ha'il? Apakah tidak dinyatakan itu adalah menjadi penghalang untuk sampainya makmum kepada imam? Enggak. Tidak dinyatakan itu adalah ha'il. Kali porong misalnya. Kali ya lebar, tapi enggak sampai 300 dirok. Kali yang lebar, imamnya di sana, makmumnya di seberang. Kelihatan gerakan imam, tahu intigalatul imam, jadi makmum. Apakah sah? Sah, asal tidak lebih daripada 300 dirok. Api, ada kebakaran, ada api di bawah ini, bakar. Misalnya ada di padang rumput, ada kebakaran api, imamnya di seberang sana, makmumnya di situ. Ini kan ada api, apakah tidak jadi penghalang? Tidak dinyatakan penghalang. Karena ini dua perahu gede, imamnya di perahu sana, makmumnya di perahu yang satunya. Tidak makruh di luar jamaah, maka bisa menghilangkan fadilatul jamaah. Nah, jangan buat masjid ada apa kalau ada tangganya itu, keliru itu. Nah, banyak yang keliru itu. Ya, kecuali kalau ada hajah. Misal mimpin orang-orang yang baru masuk Islam. Sholat, dia enggak tahu caranya rukuk, caranya sujud. Dia di atas meja, makmumnya di sini ada di bawah semuanya ngelihat gerakan imam. Nah, enggak ada masalah, malah bisa sunnah itu. Malah bisa sunnah. Hah? Atau ngajari anak-anak kecil misalnya, yang lagi dia tadi itu baru belajar sholat, enggak ada masalah. Ya, atau ngajari misalnya orang-orang yang sudah Islam tapi tidak ngerti caranya sholat. Nah, enggak ada masalah kalau begitu. Tapi kalau memang enggak bisa. Ya, antara makmum dengan imam hendaknya sama rata, tidak boleh lebih tinggi makmumnya atau lebih tinggi imamnya. Tapi irtifa sini yadhar fil his. Ini ada naik sedikit cuma dikasih babut apa imamnya. Ada di atas babut makmumnya, ya itu enggak yadhar fil his. Level his itu kalau ada trapnya itu yadhar fil his itu, dan anak tangganya ya, atau di atas meja itu yadhar fil his. Tapi misalnya kalau sedikit tok naiknya sedikit aja nggak kelihatan, kalau itu ada naik misalnya ada sedikit ngetrap gitu misalnya, nggak ada masalah. ya. Atau babut misalnya, dikasih babut double dua atau tiga, tidak kelihatan, tidak ayat harfil his. Ayat harfil his itu kalau agak tinggi. Iya, kalau agak tinggi. Karena itu masjid-masjid tidak usah begitulah. Ya, masjid-masjid tidak begitu. Dan itu dikatakan makruh, makruh karoha mufawwitah fadilah dari jamaah, yang bisa menghilangkan fadilah daripada berjamaah. Berjamaah. Nah, di sini gambaran bagaimana imam dan makmum, jangan terlalu jauh jaraknya. Inti kalau jadi pemimpin dengan rakyat itu jangan terlalu jauh, yang dekat, yang sekiranya rakyat itu mengetahui pemimpinnya. Enggak kenal sama sekali rakyatnya dengan pemimpinnya. Kenapa? Pemimpinnya rekrut terus ada di istana misalnya. Ya enggak bisa. Rakyat dengan pemimpinnya ini hendaknya jangan jauh jaraknya. Yang sering berkumpul, yang sering bertemu, minimal bisa mengetahui gerakan si imam begitu. Ya. Kemudian mengetahui gerakan si imam, rakyat harus tahu. Setiap saat itu harus ada komunikasi dengan rakyat. Kebijakan, kemudian bagaimana aturan, bagaimana yang akan dilaksanakan, sosialisasi itu harus ada setiap saat ya pemimpin kepada rakyat. Ini subhanallah ya. Jadi sebetulnya filsafat sholat ini mengajarkan bagaimana keharmonisan antara pemimpin dengan rakyat, imam dengan makmum dari itu. Ya, kecuali kalau dalam satu masjid nggak ada masalah. Lah kalau dalam satu lingkungan nggak ada masalah sebenarnya. Artinya dalam satu lingkungan lah, kalau sudah di situ di dalam istana misalnya nggak ada masalah. Kenapa? Udah dekat hubungannya. Tapi kalau misalnya jauh, ya nggak bisa dong, harus tahu itu. Di dalam istana pun itu harus mengetahui, di dalam masjid pun harus mengetahui integralatul imam. Dalam istana pun juga harus tahu bagaimana kebijakan-kebijakan di presiden. Nah repot kan, misalnya kalau ada menteri melakukan hal, atau misalnya gubernur melakukan hal, presiden menyatakan saya nggak tahu apa-apa, lah nggak bisa. Kiblatnya mereka adalah si imam misalnya, ya. Begitu juga komandan kepada bawahannya, saya nggak tahu apa-apa, nggak bisa, nggak tahu apa-apa, harus tahu, harus tahu begitu. Baik. Kemudian tidak ada hail untuk menuju kepada imam. Artinya begini loh, dari makmum ini harus bisa menuju kepada imam kan, syaratnya. Nggak boleh harus ada hail yang tertutup. Ya. Begitu juga antara rakyat dengan pemimpin ini, jangan ada penghalang. Jangan ada penghalang. Justru penghalangnya tadi itu harus dibongkar. Rakyat ini bisa dekat, bisa curhat, bisa menyampaikan unek-uneknya kepada pemimpin. Kalau ada yang menghalangi, penghalangnya aja diangkat. Gak bisa model begitu. Akhirnya terjadi gesekan antara rakyat dengan pemimpinnya, tidak harmonis jadi itu daerah nantinya. Alhasil ini filsafat sholat luar biasa. Karena itu ketika kita berbicara masalah fikih kah, atau tauhid kah, atau yang lainnya, itu semuanya sebenarnya mengatur kehidupan kita yang akan mengantarkan kebahagiaan dunia sampai akhirat. Pengin sukses, pengin bahagia, pengin Anda menjadi mulia, bukan dengan hawa nafsu, tetapi dengan mengikuti Allah dan Rasulnya. Wa may yuta'illaha wa rasulah faqad faza fawzan 'azima. Siapa yang taat kepada Allah dan Rasulnya, pasti dia nyatakan sukses, berhasil dengan kesuksesan yang besar sampai masuk ke surga Allah Subhanahu wa taala. Jannallahu iyyakum minhum. Amin. Ayah. الحمد لله الشهيد الحاضر الواحد الملك العزيز الغافر منشي البرايا كلها ومعيدها بالبعث في اليوم العبوس الآخر. ومخلد الأبرار في جناته وجواره في خير عيش ناظري ومخلد الفجار في نيراني وجوار إبليس اللعين الخاسرين سبحان ربك من عظيم قادرين متصرفين في أوائل وأواخرين كل الخلائق ساجدون لوجهه طوعا وكرها بالأصيل مباكرين ملأت بدائعه الوجود وأشرقت أنواره بظواهر وسرائر خص الرجال العارفين بقربه وبأنته أهل المقام العاشرين شغفوا به واستغرقوا في ذكره طول الزمان بكل روح طائرين مثل الشريف السيد الغوث الذي يسمى إذا يدعى بعبد القادر والعارف القدب المقدم في الورى شيخ الشيوخ المستقيم الصابرين والحجة الغزالي أستاذ الملا نحيي علوم الدين كم من داثرين وابن الرفاعي أحمد الحبر الذي قد كان كالبحر الخضام الزاخر هذا وكم كم غيرهم من سادات ممن تصوف في الزمان الغابرين فالله ينفعنا ويحفظنا به من شر كل مخالف ومناكر يا رب وختم باليقين وتوبة مقبولة لأصاغر وأكابر ثم الصلاة على النبي محمد ما ملاح برق في سحاب مطري والآل والصحب الكرام وتابعين من كل صبار منيب شاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل أفضل صلاة على أسعار مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة على أسعار مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومدد كلماتك عدد معلوماتك ومدد كلماتك كلما ذكرك وذكر الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقرباتنا في ديننا والقدر أنت وذكر وخلاد يا علماء نحظى بالخير ونكفى كل شر. ربنا واصلح لنا كل شؤون وقر بالرضا منك العيون واقض عنا ربنا قبل أن تأتينا رسل المنون واغفر واستر أنت أكرم من ستر. صلاة الله تغشى المصطفى من إلى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس الشفاء وعلى الآل الكرام الشرفاء. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك ولا حول ولا قوة إلا بالله. رسول الله محمد وعبد الله صلى الله عليه وسلم وأخوانه من الأنبياء والمرسلين صلوات الله وسلامه عليه وعلى أجمعين أحب رسول الله وزوج رسول الله وأصحاب رسول الله والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سلام الله وسلم على رفيقين سادتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي سيدنا الحسن والحسين فاطمة الزهراء أبو بكر وعائشة رضي الله عنها حمزة العباس علي سيدنا أبو محمد باقر سيدنا جعفر الصالح موسى الكريم علي ورادي سيدنا محمد الرومي عيسى النجيب مجد الله أحد عيسى بن عبد الله علي بن علي بن علي خالد بن سعد العظمة بقي مدج سادتنا أبي علي بن غجر مع إخواني مع دينك ما نقول بربنا الشيخ عبد القادر الجيلاني بن حسن الشادي أبو منورة المغربي مال عبد الرحمن السقاب وأسر أبو بكر السكر بن علي وشاب بن قد بن مال عبد الله أسرق برباط من فوق وشوف بن سلم علي بن سلم ثم إلى عبد الرحمن محمد بن عاشور يوسف بن عبد الحسن بن عمر أحمد محمد الحبشي صابر شيف شيف سيد أحمد ريف علي سيد البدوي ثم إلى روح جد الإسلام بحامد محمد محمد بن أحمد الغزالي ثم إلى الحبيب عبد الله أسرق برباط بن عبد الله محضر علبي عبد الرحمن ثم إلى روح حبيب عبد الرحمن عمر بن عبد الرحمن عطاس الشيخ علي بن عبد الله بارس ثم إلى روحي الحبيب عبد الله بن سنطار آخر طاحب علي بن محمد بن شرق عبد القرم وسوم وبرين ثم لكافة الأولياء وصلنا من يكون حالة الروح من مشارق الأرض إلى مغربها خصوصا أولياء تسعة وأولياء البلد صحايا صاحب الحضر المقام الحبيب جعفر وسلم وسلم وسلم وسلم وسلم ومن حضر البلد في هذا المجلس سابقا ورحكم مشرف وكرامة وشكب التوحيد مشرف وبنية ومشرف وبنية ومشرف وكرامة ووالدينا وليكم وموالدنا وموالدكم وموالد المسلمين الله تعالى مغفر بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وأن الله سبحانه وتعالى ينصرنا والمسلمين ويخذل من خذل المسلمين ويهلك أعداء الدين وشد شملهم وفرج جمعهم وخرب ديارهم وقلل أعدائهم واجعلهم في غابنا خاسرين يا رب العالمين. وأن الله سبحانه وتعالى يهدينا ويهدي ويهدي المسلمين ويعافينا ويعافيهم ويحفظنا وأيام الشريفة والمحل ما ظهر الوطن أفض علينا وعليكم وعليهم وعلى الإسلام والإيمان يحيينا عليه ما توفنا عليه ما بعد عمر طويل في طاعتك وعافية ويفرد ذنوبنا يستر عيوبنا فرج عنا كربنا يصلح قلوبنا ويقضي حوائجنا وطربنا ويسر أمورنا مع راحة لقلوبنا وابدلنا السلام والعافية في الدين والدنيا وعطي كل منا سؤلاء مملاء على مرض الله وسلاه وعلى هدينا يكون صالحا ومن السلام ثم إلى روح بابا سلمة بنت أبو بكر مولى خلان الله تقوى الشر مغفرة وذي عبد الحسن حداد ويكفي عنها الذنوب والسيئات ويخلف في أولادها وبناتها بالخلافة الحسنة ويجعل قبرها روضة من الجنان ويجعل قبرها من حفرة من حفر النيران وعلى هدي يكون صالحا ومن السلف ومن الآباء ومن هو الصالح في ذلك الجلسة وفي ذلك المناسبة ومن هو صاحب الوقت في ذلك الساعة نوينا ما قصر قصرنا وما طلب صلابنا وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم الفاتحة. بسم الله. تقبل منا. صلى الله عليه وسلم.